katakanlah yang sejujur-jujurnya, ucapkanlah yang sebenar-benarnya. Jangan kau simpan-simpan, jangan kau pendam-pendam di dalam hati. Cinta karena aku anggap semua ini.